spesial buat yang galau-galau ya. Buan Kwagansa, Air Pro. Salam bolu biji. Sayang, opo kowe krungu cerite atiku, mengharap engkau kembali. Lambaikan tanganmu.